Betapa ku bersyukur kepadamu, telah ku lihat keajaibanmu. Betapa ku merindukan hadiratmu, hanya engkaulah kekuatan hidupku. Ku sembah, kau ku sanjung, sebab kau kekuatan hidupku, sebab kau Allah penolongku. Tiada pernah kau tinggalkan aku, karena engkau setia padaku. Tiada pernah ku berjalan tanpa dirimu, hanya engkaulah Allah penolongku. Dan kau ku sembah.